Igi Rizki Inns, INDS. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, mungkin kawan-kawan juga bisa jawab. Apa benar Nabi Sam'un tidak punya umat? Tulisan Arabnya Sam'un. Tulisan Latinnya Simon. Simon, Sam'un. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Zakaria punya istri. Istri Nabi Zakaria ini punya saudara namanya Hanna. Hanna punya suami namanya Imran. Lalu Imran dan Hanna punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Lalu Zakaria tadi pula punya saudari perempuan. Saudari perempuan ini punya anak, itulah dia Sam'un, Simon. Jadi hidup sezaman. Zakaria, Yahya, Isa, Maryam, Sam'un. Apakah ia termasuk nabi atau hanya orang soleh saja? Yang diyakini nabi dan rasul ahlu sunnah wal jamaah 25. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kita tahu selama ini waktu di sekolah. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebagian yang lain, apakah itu saja? Tidak. Minhum man qasasna alaik. Ada nabi-nabi itu yang kami ceritakan kepadamu ya Muhammad SAW. Wa minhum man lam naqsus. Tapi ada yang tidak kami sebutkan kisahnya. Itulah ikhtilaf ulama. Ini mengatakan nabi, ini mengatakan tidak. Seperti Khidir alaihissalam, seperti Sam'un ini. Nah, ini tentang bagaimana kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab.